Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Distreamingkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A. Ini dia Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara. Bertemu kembali bersama saya Rifai Sumaila di talk show khusus siang hari ini. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan Anda akan kami temani tentunya dengan pembahasan topik yang sangat menarik sekali untuk diangkat. Dan hari ini saya punya satu topik mengenai pendidikan masyarakat adat, tentunya dengan salah satu narasumber tetap kita yang selalu konsisten membicarakan seputar pendidikan masyarakat adat, ada Mbak Surti Handayani. Selamat siang Mbak Surti. Selamat siang Bang Rifai. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Nah, kita akan bicara kembali seputar dunia pendidikan masyarakat adat. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung atau memberikan komentar seputar talk show di siang hari ini mengenai topik yang akan kita angkat, Anda bisa bergabung atau bisa mention kami langsung di Twitter kami di @radiogaungaman, atau Anda bisa SMS langsung di nomor telepon kami di 0812-1939-9995. Dan topik yang akan kami angkat di siang hari ini adalah seputar perpustakaan komunitas masyarakat adat. Jadi topik yang kita angkat siang hari ini adalah mengenai perpustakaan komunitas masyarakat adat. Betul ya Mbak Surti ya? Iya betul sekali. Baik, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda beberapa lagu yang berikut ini. Thank you.

Baik, Anda masih bersama dengan kami di talk show khusus di Radio Gaung Aman. Masih bersama saya Rifai Sumaila dan juga narasumber saya ada Ibu Mbak ya. Iya. Mbak Surti Handayani, ini narasumber tetap kita berbicara seputar pendidikan masyarakat adat. Dan kali ini Sobat Nusantara, di mana topik yang kita angkat seputar perpustakaan komunitas masyarakat adat. Ya Mbak Surti ya. Iya, betul sekali. Kenapa Mbak kemudian Rifai. Mbak Surti dan kawan-kawan menganggap menarik untuk mengangkat topik ini? Jadi ceritanya begini, ketika kita berbicara pendidikan untuk masyarakat adat, secara otomatis mereka paling tidak ada buku-buku yang menjadi referensi, seperti itu, yang menjadi bahan ajar lah. Nah, selain buku-buku itu bisa menjadi bahan referensi atau bahan ajar, buku-buku itu juga menjadi bahan informasi untuk masyarakat di komunitas. Karena jika melihat kondisi masyarakat adat kita saat ini kan, tidak semuanya bisa mendapatkan informasi terkait permasalahan, terkait kondisi kekinian yang di luar dari komunitas mereka. Maka dengan adanya perpustakaan itu bisa menjadi bahan bahwa, oh iya, dengan adanya buku yang taruhlah seperti tentang hak ulayat atau tentang tanah, terus buku tentang status hukum atau seperti tentang pengelolaan sumber daya alam, karena mereka kan yang berhadapan langsung ketika dengan kondisi wilayah, dengan pengelolaan tanah, juga dengan ketika ada investasi masuk, mereka kan bagaimana cara-cara mereka untuk menghadapi itu ketika tidak mendapatkan informasi yang penuh dari berbagai referensi. Baik, artinya dengan kebutuhan yang mungkin di saat ini dibutuhkan oleh teman-teman di komunitas masyarakat adat gitu, mengenai sumber pengetahuan dalam artian buku gitu ya. Ini menarik untuk diangkat ya, artinya dalam topik kita siang hari ini. Karena memang mungkin boleh dikatakan teman-teman dari pendidikan masyarakat adat menganggap bahwa perlu ada peningkatan pengetahuan seperti itu ya, maksudnya salah sekali. Satunya dari perpustakaan ini ya. Iya. Kalau berbicara tadi kan mungkin sedikit sudah menjelaskan tentang tujuannya mungkin di bentuknya perpustakaan komunitas masyarakat adat. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ide ini sempat tercetus dan sudah terrealisasi seperti apa, awalnya seperti apa Mbak? Kalau ide ini sekitar setahun yang lalu. Artinya yang lalu, masih baru ya? Masih baru terus, dan mendapatkan sambutan yang cukup positif dari teman-teman. Dan sudah ada sekitar 24 perpustakaan di komunitas. 24 perpustakaan yang tersebar di komunitas-komunitas masyarakat adat begitu. Iya. Iya, seperti itu. Paling banyak di wilayah mana, Mbak? Di pulau atau di negara Indonesia bagian mana? Kalau paling banyak, ini rata-rata hampir sama. Di Kalimantan ada, di Sumatera juga ada, di Sulawesi, Maluku Utara. Seperti itu yang artinya sudah cukup Papua, belum mencoba untuk sedikit merata ya. Iya, bukan mencoba untuk sedikit merata, tapi semaksimal mungkin upaya untuk perpustakaan itu bisa merata di seluruh komunitas anggota Aman, karena banyak hal yang bisa kita dapat ketika kita bisa mendapatkan informasi dari buku. Taruhlah, buku itu seperti cakrawala kedua, jendela dunia gitu. Iya, tapi kalau boleh kita tarik flashback lagi, artinya keberadaan Aman kan sudah cukup lama sekali. Dan apalagi komunitas adat yang ada pun pasti sudah lebih lama seperti itu. Yang menarik di sini, di mana perpustakaan untuk komunitas masyarakat adat ini baru hadir di 1 tahun kebelakang. Gitu. Nah, kenapa kemudian ide itu baru muncul di setahun ini? Apakah memang kebutuhannya baru ada di tahun-tahun sekarang, atau memang pada saat itu terkendala apa sampai akhirnya perpustakaan ini baru ada di setahun belakangan ini? Sebenarnya tidak ya. Kalau bentuk perpustakaan sih sudah ada di pengurus wilayah ya. Karena setiap entah itu 1 bulan sekali selama kepengurusan Aman, mereka mendapatkan gaung. Gaung Aman untuk bahan buku, bahan bacaan mereka. Tapi melihat kondisinya kan tidak semuanya sampai ke komunitas buku-buku itu. Betul. Tidak, belum ada apa ya? Mungkin belum terorganisir, dengan baik. Belum terorganisir dengan baik. Nah, baru ketika ada inisiasi untuk sekolah adat dan Sebenarnya awalnya dari sekolah adat dulu. Oh iya, baik. Mm-hmm. Dari sekolah adat dulu. Program yang mengikuti gitu ya. Iya, baru menggalakkan perpustakaan-perpustakaan di kampung-kampung atau di komunitas-komunitas seperti itu. Mm-hmm. Baik, baik. Jadi justru berbarengan dengan program sekolah-sekolah yang sekolah untuk masyarakat adat. Iya, iya, itu, betul ya. Sekali. Tapi bukan berarti di tahun-tahun sebelumnya tidak ada upaya untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat adat, iya, gitu ya. Betul. Hanya sekali. Mungkin di setahun kebelakang ini mencoba untuk lebih diorganisir dengan baik. Hmm, kita berusaha itu semaksimal mungkin bahwa buku-buku itu tidak hanya ditumpuk saja, tapi memang buku-buku itu adalah jendela kita untuk bagaimana tahu informasi, dan ketika kita berusaha berjuang di wilayah adat, kita tahu, oh iya, ketika berbicara hukum ini ada landasannya. Ketika mau mengelola, oh iya, ini seperti ini cara-caranya atau solusinya seperti ini. Baik. Kayak gitu. Kalau sejauh ini buku-buku yang dikirim biasanya buku-buku bertemakan apa, Mbak? Macam-macam. Ada yang komik, komik yang bertemakan masyarakat komik adat, untuk anak-anak. Anak-anak ya? Komik. Terus gaung pasti terkirim, terus ada yang tentang pengelolaan sumber daya alam, terus tentang hukum. Hukum dan juga masyarakat adat seperti itu. Jadi semua aspek itu akan dikirimkan ke komunitas, terutama ke perpustakaan. Betul. Jadi ada sosialnya, ada politiknya, gitu. Iya, ada hukumnya, iya, tepat sekali. Ada budayanya juga pasti. Iya. Pasti ada hiburan juga untuk anak-anak ya, dalam karena, bentuk komik. Karena kan kalau untuk anak-anak tidak mungkin mereka dikasih buku yang berat-berat bacaannya. Betul, betul, jadi betul. Buku bergambar tapi tetap bertemakan masyarakat adat lah, lebih bisa mengenal untuk masuk ke anak-anak tuh. Gitu. Baik, baik. Jadi kalau di samping selain buku-buku mungkin yang dikirim sejauh ini keterlibatan ataupun apa ya ibaratnya kontribusi dari teman-teman dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat selain itu apa? Apakah memang membuat secara tersendiri bangunannya kah, atau memikirkan bagaimana perpustakaan itu dari segi pengorganisasi apa ya ibaratnya dari segi pengelompokan buku, mengorganisirnya seperti apa, itu sejauh ini keterlibatannya seperti apa? Apa hanya mengirimkan buku saja? Kalau selama ini keterlibatannya sedikit memprovokasi. Jadi, memprovokasi dalam artian? Dalam artian bagaimana mereka lebih menyadari bahwa buku yang ditumpuk itu tidak hanya untuk dilihat, tapi untuk dibaca. Jadi dengan begitu mereka memberikan ruang yang ada di entah itu di rumahnya masyarakat adat atau di balai-balai pertemuan. Akhirnya mereka memiliki inisiatif untuk membuat rak buku. Jadi memprovokasi mereka, akhirnya mereka, oh ya, buku jadi dalam ini bentuk provokasi ya. Provokatif. Karena kalau saya berusaha untuk tidak mengajarkan ke mereka bergantung. Ya. Bergantung. Jadi ketika mereka memiliki sumber daya yang ada, kita coba memprovokatif. Jadi akhirnya mereka ya berusaha semaksimal mungkin. Karena selama ini mungkin buku sudah sering dikirim gitu ya. Iya, buku sering dikirim dan sering ditemukan hanya tertumpuk sampai berdebu gitu. Jadi sayang banget. Baik, jadi mungkin bentuk awalnya pengelolaannya seperti itu yang membantu untuk memprovokasi mereka untuk punya spot baca mungkin yang bagus gitu ya. Bener banget. Apa, rak buku yang menarik sehingga masyarakat setempat juga bisa membaca buku-buku tersebut gitu. Nah, kalau bicara seputar animo masyarakat adat sekitar, jauh ini dari 24 perpustakaan yang sudah dibentuk ya sama teman-teman di pendidikan masyarakat adat, jauh ini animonya seperti apa? Animonya ya sangat bagus untuk saat ini. Tapi kan ada permasalahan begini, tidak semuanya masyarakat adat itu bisa baca tulis. Betul. Seperti itu. Jadi harapannya ada teman-teman yang bisa membantu menuturkan buku-buku itu. Karena kan ada di Aman ini kan punya sayap tuh. Betul. Ada pemuda-pemudi. Nah, harapannya mereka juga bisa membantu bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik dan menjadi penutur ketika ada orang-orang yang sedang berkumpul. Karena ada yang sempat dikirimkan itu juga dalam bentuk video. Oh ya, video book gitu ya. Iya, video book kayak gitu. Jadi ketika orang-orang itu tidak bisa membaca dan menulis, itulah salah satu media kita untuk memberikan informasi seperti itu. Baik, baik. Semoga teman-teman pemuda dan pemudi lebih bisa membantu kami di Divisi Pendidikan. Lebih menunjukkan kepeduliannya seperti itu ya. Iya, betul sekali. Baik, tapi yang menarik poin yang sudah disampaikan oleh Mbak Surti tadi adalah tidak semua masyarakat adat kemudian bisa baca tulis. Seperti yang mungkin sempat kita bahas di beberapa minggu yang lalu ya, topik betul tentang sekali, baca betul tulis sekali untuk masyarakat adat. Nah ini hal yang menarik nih, gimana kemudian teman-teman mendirikan sebuah perpustakaan, tapi juga gimana caranya nih membantu atau mencarikan solusi untuk mereka-mereka yang mungkin belum berkesempatan atau mampu dalam hal membaca seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi setelah beberapa lagu yang berikut ini. Oleh olah Lirsa alir, lirsa alir, alir alir kum. Juko apale sepaling nyaman, paling nyaman acuko lele. Noro sapale sepaling nyaman, paling nyaman noro nepadi. Noro sapale sepaling nyaman, paling nyaman noro nepadi. Noro sapale sepaling nyaman, paling nyaman noro nepadi. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir kum. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir kum. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir kum. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir kum. Lirsa Lirsa alir, alir alir kum. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir. Kabut asap kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kesehatan terganggu, sejumlah sekolah diliburkan, transportasi mulai lumpuh. Bahkan kabut asap sangat berpotensi melumpuhkan perekonomian. Jika kabut asap tak dihentikan, maka petaka semakin jelas di depan mata. Ini tugas kita bersama, tugas kita semua, dari rakyat hingga pemimpin bangsa. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan dan lahan. Padamkan hutan dan lahan yang tengah terbakar. Hindari segala aktivitas yang berpotensi menambah volume asap. Pesan ini disampaikan oleh Forum Diskusi Radio Indonesia. Halo torang semua, kita Faris Bobero dari Maluku Utara. Tamang-tamang Nusantara yang dengar suara ini Radio Gaung Aman, orang adat Nusantara punya. Masih bersama Radio Gaung Aman. Baik, Anda masih bersama dengan kami di Radio Gaung Aman di talk show khusus yang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami. Dan kali ini saya masih ditemani oleh narasumber saya di studio Radio Gaung Aman, ada Mbak Surti Handayani. Beliau ini merupakan bagian atau divisi dari pendidikan masyarakat adat ya, di pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mungkin bersama kami, dan kami masih menunggu respon mungkin dari Sobat Nusantara untuk mengomentari seputar topik yang kita bahas yang hari ini. Kita masih membahas seputar perpustakaan komunitas masyarakat adat. Tadi Mbak Surti juga sudah sedikit menjelaskan ada 24 perpustakaan yang sudah dibentuk di beberapa komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ada beberapa kendala juga ternyata yang dialami atau yang dihadapi, terutama ketika membangun minat baca kepada masyarakat adat. Ada hal-hal yang juga patut dipikirkan, bahwa ada sebagian masyarakat adat yang sampai saat ini belum mampu baca tulis, seperti itu ya. Nah, yeah. Mbak Surti dan teman-teman seperti apa? Karena kan kalau meningkatkan minat baca ini harus diimbangi dengan orang-orang atau masyarakat adat yang juga harus punya kemampuan dalam membaca atau baca tulis gitu ya. Iya. Nah, untuk bisa mencari solusi untuk hal tersebut, biasanya seperti apa, apa yang dilakukan? Kalau yang solusi-solusi selama ini, karena menjadi penutur itu tidak mudah ya. Karena kan harus butuh konsekuensi, konsisten, dan juga harus sabar karena menghadapi orang yang begitu banyak. Tapi pernah mencoba untuk menjadi seperti bercerita gitu. Apa yang ada di buku kita rangkum, tapi kita ceritakan dengan konteks yang ada di wilayah mereka. Itu pernah mencobanya seperti itu. Nah, harapannya ada yang seperti tadi saya bilang, pemuda-pemudi bisa membantu seperti itu. Artinya mungkin sejauh ini yang dilakukan adalah mencoba untuk menyediakan fasilitator gitu ya, untuk mereka memahami isi buku tersebut dan menyampaikannya ke para masyarakat adat ini dalam konteks yang lebih dekat lagi dengan mendekatkan ke wilayah mereka. Ke wilayahnya atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di wilayah mereka seperti itu. Iya, kan? iya baik, betul. Jadi hanya sebatas itu sejauh ini berjalan dengan baik kah atau cukup efektif kah seperti apa, Mbak? Dari beberapa perpustakaan dan beberapa sekolah adat itu cukup efektif sekali kalau untuk itu. Jadi mereka ada yang oh, ternyata seperti ini ya, kayak gitu. Jadi mereka baru menyadari seperti itu. Nah, itulah salah satu apa ya membuat kita jadi makin bersemangat ketika bisa menyampaikan sebenarnya informasinya tuh seperti ini, apa yang didapat masyarakat itu belum sepenuhnya kayak gitu, dan mereka menerima dan mereka menyadari itu, kita memiliki kebahagiaan tersendiri bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat kayak gitu. Ya, jadi menarik sekali sebetulnya kita menjadi penutur gitu ya untuk bercerita kembali kepada mereka. Tapi ada upaya nggak untuk bisa memberi pelajaran, mungkin baca tulis untuk mereka? Kita balik lagi nih flashback ke ini literasi lagi ya, topik yang aksara, sudah kita gitu. Topik yang sudah kita angkat sebelumnya gitu. Tapi sejauh ini ada upaya untuk itu nggak? Jadi mendampingi, ibaratnya membuat perpustakaan, menggali atau meningkatkan minat baca untuk masyarakat adat, tapi juga disertai dengan program misalnya belajar baca tulis gitu. Baca dan menulis. Untuk saat ini sedang berusaha untuk diawali untuk yang baca tulis untuk orang tua ya. Karena kalau mengacu ke program pemerintah yang dulu kan ada Melek Aksara itu, ternyata tidak semuanya mendapatkan kesempatan. Betul, gitu. Betul. Jadi kita berusaha untuk mengawalinya ke masyarakat adat lagi. Jadi ketika mereka berkumpul, ada yang memang sangat berminat untuk bisa menulis dan membaca. Karena kan kembali lagi kesadaran ke merekanya ketika kita menyampaikan informasi, mereka menyadari apa yang telah menjadi ancaman ke mereka. Jadi, oh iya, saya enggak mau lagi dibohongi kayak gitu, karena ini berkaitan dengan surat menyurat terkait pemindahan lahan apa seperti itu kan. Karena banyak kasus yang terjadi ketika mereka tidak bisa membaca dan menulis. Tahu-tahu tanah mereka dipindah tangankan dan mereka hanya bisa cap jempol. Tanpa bisa menulis tanpa bisa membaca apa isi surat menyurat itu. Dan di situlah masuknya kita. Baik. Jadi pelan-pelan berusaha mengajarkan menulis dan membaca. Jadi selama ini sudah banyak teman-teman yang bergerak di komunitas walaupun bukan secara ini dari divisi pendidikan, tapi dibantu oleh teman-teman yang memang concern untuk membantu literasi di komunitas-komunitas masyarakat adat seperti itu. Baik. Nah, dari 24 perpustakaan yang sudah terbentuk sekarang ya di komunitas-komunitas di daerah gitu ya. Iya, Mbak iya. Surti pasti mengawal ya pembentukan komunitas perpustakaan tersebut gitu ya. Kalau mengawal secara langsung datang tidak, tapi mereka begini, kan sempat menginformasikan di Milis PB teman-teman untuk ini perpustakaan masyarakat adat, kami siap mensupport buku. Oke, artinya mungkin apa ya bentuk aktifnya mereka untuk untuk menyambut bola itu seperti itu. Baik. Jadi mereka berarti aktif untuk memberitahukan kepada pengurus besar taman bahwa di wilayahnya ada perpustakaan dan seperti itu gitu ya. Yeah. Dan selama sejauh ini ada 24 komunitas yang aktif untuk diminta memberikan informasi setiap bukan hanya setiap waktu ya, tapi kadang ada yang setiap hari atau apa. Kita menggunakan semua media terutama sosmed ya. Jadi di Facebook itu berusaha cara memprovokasinya membuat fanpage kayak donasi buku untuk komunitas masyarakat adat kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman oh iya ini barulah mereka, "Mbak, kami butuh buku ini. Mbak, kirim dong kami buku seperti ini." Akhirnya dari situlah inisiasinya. Jadi timbul bukan karena kita yang bilang kamu harus bikin perpustakaan ya, bukan seperti itu, tapi ketika kita menggunakan ruang-ruang yang ada, mereka juga akhirnya oh iya ya, mereka yang meminta seperti itu. Artinya sudah mulai banyak minat ya untuk lebih meningkatkan pengetahuan mereka sendiri seperti itu ya. Benar sekali. Nah, sejauh ini kalau untuk kontribusi apa namanya? Distribusi buku mungkin ya, masih tetap dari pusat ya. Masih tetap dari pusat, tapi kalau dengan adanya donasi buku itu lebih efektif sebenarnya. Tahu-tahu sudah ada teman yang dikirimin buku dari mana, kayak gitu. Jadi di donasi buku sendiri itu kan awalnya bertujuan untuk komunitas masyarakat adat. Tapi ada beberapa sekolah-sekolah non-formal atau perpustakaan-perpustakaan yang yang ini ya, yang concern juga, tapi untuk local community kayak gitu. Jadi mereka bergabung, bergabung di dalam situ dan saling share. Sebenarnya share itu kan saling memprovokasi. Ya, betul. Nah, akhirnya ada yang, oh iya butuh buku seperti apa? Oh iya ini di mana lokasinya? Kami juga butuh buku seperti ini. Akhirnya dari situlah rantai perguliran buku itu berjalan gitu. Baik. Jadi cukup menarik ya artinya. Iya. Diawali dari niat yang cukup baik, itu akhirnya juga mencoba untuk menggrab ibaratnya ya, iya, orang-orang yang punya kepedulian yang sama untuk, iya, iya, untuk kemudian membantu teman-teman di komunitas masyarakat adat dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan dari buku tersebut. Iya, gitu ya. Iya. Jadi harapannya sih bukan gini. Kalau selama ini kan kita melihat bahwa oh iya di PB benar, PB adalah induk, iya, induk dari mereka, tapi tidak semua buku berada di PB gitu. Jadi ruang-ruang itulah yang bisa mengakomodir mereka. Jadi ketika mereka membutuhkan buku, ibaratnya buku tentang pengelolaan sumber daya alam atau buku tentang yang paling sederhana tentang masakan atau apa, mereka ada yang share nih di donasi buku seperti itu. Dan ada yang menyambut itu dan mengirimkannya seperti itu. Jadi ruang-ruang kerjasama itu terbuka di mana saja. Dan ketika di induk atau di PB memiliki buku yang bisa disupport langsung, kami support langsung, dan di PB sendiri pun juga berusaha untuk menjalin dengan beberapa kawan ya, kayak collecting buku gitu. Rekanan ya, ibaratnya. Rekanan, kemarin ke Epistema itu dapat. Awalnya hanya dikasih satu paket, saya bilang sama direkturnya, Mbak Mirna, kalau saya cuma dapat satu paket, yang lain kasihan juga. Akhirnya diberi 10 paket, yang 7 paket baru bisa saya bawa, sisanya sambil mau nyari-nyari lagi ke teman-teman jaringan yang lain. Baik, seperti itu. Baik. Nah, itu mungkin lebih dari ke apa ya, teknisnya ya. Iya, teknisnya. Iya. Nanti mungkin menarik kita bahas lagi di segmen nanti. Tapi kalau saya mau bertanya ke Mbak Surti, hal yang cukup mungkin mendasar ya, artinya iya, iya, ketika mengawal, dalam artian bukan mengawal datang secara langsung ya, tapi mungkin mengawal dalam artian mereka terus memberikan informasi ke teman-teman di pendidikan masyarakat adat. Apa yang menjadi kendala mereka sehari-hari gitu ya, dalam hal pengelolaan perpustakaan di komunitas mereka masing-masing, Mbak? Biasanya masalah yang timbul itu seperti apa sih? Kalau selama ini saya belum mendapatkan keluhan ya, kecuali gini, kalau buku itu mau di-drop ke komunitas yang sangat sulit sekali diakses, seperti di Punan, secara otomatis mereka akan terkendala dengan biaya transport untuk mengirimkan buku dan juga harus menjadi penutur setiap harinya, karena kan di Punan Sumeriat itu masyarakatnya masih dia dari kota itu masih perjalanan masuk ke tengah hutan itu sekitar 3-4 jam gitu. Jadi ada kendala-kendala di sana terkait dengan finansial ya, finansial dan juga transport. Tapi di sana ada ya? Ada, ada. Jadi, nah informasinya pasti mereka share-nya karena dengan media Facebook lah lebih efektif ya, karena banyak yang menggunakan itu. Betul, betul. Mereka share di situ informasinya. Jadi kita bisa, oh ya seperti itu. Nah akhirnya mencoba bagaimana kerjasama kalian dengan pemerintah setempat. Nah sempat dibantu oleh kecamatan untuk mensupport itu, mensuplai buku-bukunya kayak gitu. Tapi ya berusaha semoga bisa membantu mereka lebih optimal lagi dan membantu teman-teman di komunitas yang lainnya seperti itu. Jauh ini sudah ada mungkin testimoni mungkin ya, yang mengatakan bahwa mungkin di 24 komunitas tadi yang sudah didirikan atau sudah terbentuknya perpustakaan di wilayah tersebut, yang kemudian ternyata ada dampak baiknya nih ibaratnya gitu ya, mungkin ada dampak positifnya, apakah anak-anak menjadi suka lebih baca atau pengetahuan, atau ada kemudian mereka buka sesi-sesi diskusi buku atau dan sebagainya. Itu ada cerita-cerita seperti itu nggak, Mbak? Ada, di Sinjai. Oh, di Sinjai. Iya, di Sinjai. Jadi yang mengelola itu anak-anak muda, teman-teman Sinjai yang itu. Mereka, Mbak, bagi dong apa, kami butuh buku, Mbak. Mbak gini. Nah, itu lah menjadi bahan-bahan diskusi mereka kayak gitu. Jadi saya cuma mendapat informasi dari mereka, update kayak gitu. Seperti apa update-nya dan posisinya seperti apa kondisi buku itu di sana? Apakah hanya menjadi bahan ajar atau menjadi kajian-kajian mereka untuk diskusi Dan ada teman bilang, iya sangat efektif sekali dengan adanya buku ini, seperti itu. Jadi cukup-cukup membantu juga ya. Iya. Kalau dari 24 komunitas tadi, mungkin Sobat Nusantara ingin tahu ya, di mana aja Mbak, boleh disebutkan mungkin secara detail? Secara detail itu ada di... Sebentar. Boleh, kita tunggu nanti Mbak Surti lagi ini sudah mencoba ada. Ngecek data-datanya. Iya. Ya. Di mana aja Mbak? Di Nrekang, Mentawai. Mentawai itu di Sumatera ya? Di Sumatera juga ada, Sumatera Utara, terus Tano Pakpak juga Sumatera Utara, terus di Banyuwangi ada, terus di Nusa Bunga, Nusa Bunga itu di mana, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara ya. Terus di Kalimantan ada, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur tuh masuk Kaltara itu ya. Iya. Sekarang karena mereka ini ya, apa? Pecah ya. Pemekaran. Pemekaran, betul. Pemekaran. Terus di Sulawesi Selatan itu ada Goa, ada Sinjai. Kayak gitu. Baik. Jadi cukup menyebar gitu ya, Mbak ya. Targetnya ke depan, Maluku Utara juga ada. Maluku Utara juga ada. Targetnya akan berapa perpustakaan yang akan terbentuk? Apakah akan disesuaikan dengan jumlah komunitas yang menjadi anggota Aman? Cukup harapannya banyak ya sebetulnya. Cukup banyak ya. Tapi target memang kalau targetan komunitas akan sangat banyak. Kalau kita melihat anggota PD saja, pengurus daerahnya Aman itu ada kurang lebih 99. Jadi 99. Jadi dengan 1 tahun sudah mencapai ke 24 komunitas pun, boleh dikatakan ini satu pembuka yang baik gitu ya. Iya, tapi saya merasa ini belum optimal. Belum optimal, baiklah. Karena harus mengcover seluruh komunitas sendiri ya. Karena semoga ya, kita berharap dengan adanya perpustakaan ini kan mereka lebih ini ya, lebih terbantu seperti saya bilang tentang informasi, dan mereka lebih mengetahui posisi-posisi kondisi terkait di wilayahnya kayak gitu. Karena kalau kita mengandalkan dari media maksudnya kayak televisi, betul, kayak radio kayak gitu, tidak semuanya bisa mengakses, tidak semuanya bisa mendapatkan itu. Betul. Apalagi, tidak semua daerah ya. Iya, apalagi kalau mengandalkan dari taruhlah pemerintah setempat kayak gitu. Ya bukannya tidak percaya, tapi kalau tidak kita yang mengawali, kapan lagi seperti itu? Ya, dia bilang kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu kan? Baik. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin lah. Tadi Mbak Surti sempat nyinggung pemerintah. Nah ini pertanyaannya biasanya. Jauh ini sesuai dengan mungkin pengamatannya Mbak Surti dan kembali divisi pendidikan masyarakat adat. Pemerintah punya program yang sama nggak sih? Harusnya ada dong, perpustakaan keliling. Itu kan harusnya, tapi harusnya. Sejauh ini sejauh pengamatan Mbak Surti dan kawan-kawan, ada nggak program pemerintah? Belum ada yang sampai ke komunitas. Belum ada yang sampai ke komunitas ya? Iya. Artinya masih di kabupaten atau di kota-kota besar? Masih di kabupaten dan kota kecamatan. Karena kota kan kecamatan. Kadang kota apa komunitas itu ke kota desanya saja agak jauh kadang. Iya, agak di pedalaman dalam tanda kutip gitu ya. Mereka kan ada di ini ya, dekat wilayah adatnya. Wilayah adatnya, betul. Dan yang belum ada infrastruktur aja kadang belum masuk ke mereka. Sejauh ini belum ada itu ya, belum ada apa namanya yang menjamah dalam artinya menjamah daerah itu untuk program mungkin dari pemerintah. Nah, Mbak Suti sendiri dan teman-teman di pendidikan masyarakat adat, ada upaya mungkin untuk bisa memberikan informasi ke pemerintah bahwa ada masyarakat komunitas A, B, C yang sebetulnya butuh untuk disalurkan buku? Berusaha, karena sempat mengirimkan buku ke KKP tapi belum ada, bukan mengirimkan buku ya, mengirimkan surat permohonan untuk bantuan buku. Proposal mungkin ya? Bukan? Bukan. Surat? Masih bentuk persuratan itu belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan. Baik, kita berharap ya, semoga. Nyentil-nyentil, berusaha nyentil via ini ya, Twitter. Jadi saya copy fanpage di Facebook terkait kemudian donasi buku. Saya mention. Saya mention menteri ini, pendidikan dan ini juga nggak ada respon. Jadi belum ya, ada respon. Oke lah, kalau kita menunggu kapan lagi, makanya kita betul, kerjakan aja dulu. Kita berpikir positif aja, mungkin mereka memikirkan banyak hal yang lebih penting mungkin ya. Iya, atau mungkin mereka juga memiliki strategi yang belum bisa kita koneksi, kita belum bisa koneksi ya dengan mereka, seperti itu. Betul, artinya ya mungkin ini juga menjadi hal yang mereka mungkin pikir penting juga untuk mereka pikirkan, tapi mungkin masih memikirkan mungkin cara seperti apa. Yeah, kita berpikir positif aja ke situ. Iya, betul sekali. Baik, nanti kita akan bahas kembali mengenai yang menarik di sini ada tentang donasi buku untuk komunitas masyarakat adat. Jadi ada fanpage-nya dan sebagainya. Yeah. Jadi gimana teman-teman dari pendidikan masyarakat adat memanfaatkan sosial media untuk bisa berkampanye dan mengundang banyak orang untuk bisa membantu berdirinya atau terbentuknya banyak perpustakaan di komunitas adat. Kita akan tahu ceritanya seperti apa lagi di tentunya talk show khusus yang hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di Radio Gaung Aman. Dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat pasal 14 ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri. Sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Masih disrimikan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A. Anda masih mendengarkan Radio Gaung Aman dan masih di talk show khusus bersama saya Rifai Sumaila dan juga narasumber saya di studio Radio Gaung Aman saat ini ada Mbak Surti Handayani, beliau dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat. Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara masih membahas perpustakaan komunitas masyarakat adat. Yang menarik tadi sudah dipaparkan apa yang menjadi masalah kemudian di perpustakaan-perpustakaan di komunitas adat, apa yang dihadapi oleh mereka, dan bagaimana teman-teman dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat menyalurkan buku-buku ke perpustakaan di komunitas. Nah, tadi yang menarik Mbak Surti mengatakan ada donasi buku untuk komunitas masyarakat adat. Mereka membuat fanpage-nya, ya artinya kalau Anda mungkin yang biasa bersosial media, ya Mbak ya, bersosial media di Facebook, di situ Anda bisa search donasi buku untuk komunitas masyarakat adat. Nah, Mbak Surti, pasti dibuatnya fanpage ini ada tujuannya dong ya. Iya, artinya iya. Kalau kita lihat fanpage-nya di Facebook itu kan hanya like or share gitu ya. Iya. Harapannya iya. Hanya ingin orang banyak tahu kah bahwa ada perpustakaan komunitas masyarakat adat, kemudian ada kebutuhan untuk buku apa. Nah, setelah mereka sudah like atau mereka follow fanpage-nya, bagaimana mereka bisa berkontribusi, dalam artian untuk aktif mendonasikan bukunya tuh caranya seperti apa biasanya? Iya, jadi ada pengalaman begini. Teman-teman itu ada yang share kegiatan, biasanya ada yang bahasanya rumah baca atau perpustakaan atau seperti apa. Oh iya. Mereka share, baru disitulah kami mulai memprovokasi gitu. Jadi oh iya, kami dari Maluku, kami butuh buku seperti ini. Baru ketika ada teman-teman yang memang punya concern yang sama, mereka oh iya kirimkan alamatnya, siapa tahu kami bisa membantu, seperti itu. Nah, tujuan kami membuat fanpage ini kan awalnya gini, gimana caranya kita bisa memenuhi buku di komunitas perpustakaan di komunitas gitu. Sedangkan buku kita sendiri terbatas dalam artian tema-temanya ya, atau betul, ininya buku. Betul. Sedangkan kebutuhan mereka juga berbeda gitu. Dan bagaimana bisa menyalurkan buku dengan tidak membebankan biaya pengirimannya hanya kepada induk seperti betul, itu. Betul, dan yang terpenting adalah ragam buku, itu yang paling penting ya. Iya, tepat sekali. Nah, makanya dengan fanpage itu ya, saya bersyukur sekali sangat efektif dengan adanya donasi buku. Ya. Jadi kita coba cek kayak gitu, mungkin setiap hari ngecek oh apa yang terjadi atau informasi-informasi apa yang ada di dalam fanpage itu, bukan hanya terkait kebutuhan buku tapi juga kadang ada yang share terkait informasi tentang sekolah-sekolah adat yang sedang mereka kerjakan itu. Terus ada juga yang aktivitas membaca, mereka share, anak-anak yang beraktivitas membaca. Jadi efektifnya bukan hanya ketika mereka membutuhkan buku, tapi efektif juga untuk ke komunitas di kawan-kawan. Oh, ternyata mereka tanpa mengandalkan bantuan mereka juga bisa gitu. Jadi saling ini, saling saling share dan juga saling berdiskusi mereka gitu. Jadi inspirasi juga mungkin ya. Jadi saling menginspirasi. Nah, itu yang saya bilang sangat-sangat efektif sekali. Jadi media sosial itu kan ada yang tidak positif seperti itu kan ininya. Betul. Tapi ketika kita menggunakan secara optimal dan memfungsikannya sebagai tempat berdiskusi bersama, tempat untuk saling berbagi dan juga memberi informasi, itu sangat-sangat membantu seperti itu. Artinya ini adalah salah satu upaya untuk menggunakan sosial media untuk arah ya, untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya, untuk sesuatu yang baik gitu ya. Artinya membantu untuk bisa menggrab banyak orang. Iya, atau betul mengajak sekali. Mengajak banyak orang agar bisa mendonasikan buku. Sejauh ini sudah ada berapa banyak buku yang bisa didapatkan dari adanya fanpage donasi buku untuk komunitas masyarakat adat ini, Mbak? Sampai saat ini saya belum bisa mendokumentasikan, tapi sejauh ini ada kan? Sudah sejauh ini ada. Jadi even bukan anggota komunitasnya dari Aman, mereka juga mendapatkan buku dari situ gitu. Nah, kan saya Ini memang donasi buku untuk komunitas masyarakat adat itu memang dibuat oleh teman-teman dari pendidikan masyarakat adat. Iya, betul, kami kan? Yang membuatnya. Jadi kan harapannya dengan begini bisa membuat teman-teman di komunitas kayak pengurus wilayah, pengurus daerah yang sudah memiliki perpustakaan itu memiliki ini memiliki wadah untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan ruang-ruang itu, harapannya seperti itu. Baik. Nah, tapi ruang-ruang itu juga memberi ruang kepada teman-teman yang masyarakat adat tapi bukan komunitasnya anggota apa komunitasnya belum menjadi anggota aman dan juga rumah-rumah baca yang dari lokal community. Jadi tumblek-blek nih akhirnya di situ semuanya. Dan ruang-ruang itu yang menjadi tempat mereka untuk ini ya saling berjaringan ya seperti itu. Saya berharap dengan adanya seperti itu teman-teman bisa oh iya dengan cara begini memberi inspirasi ke teman-teman dan teman-teman bisa menyambut dan mengambil bola itu. Jadi itulah sebetulnya apa namanya tujuan dibuatnya fanpage ini gitu ya. Iya. Untuk bisa menarik perhatian dari banyak orang seperti itu. Benar sekali. Kalau itu mungkin salah satu upaya untuk bisa apa ya menjawab ketersediaan dari buku untuk bisa disalurkan ke komunitas, tapi teman-teman pendidikan masyarakat ada sendiri, apakah punya sistem yang sudah dipersiapkan mungkin untuk diterapkan mungkin di perpustakaan masing-masing atau sistem secara global gitu ya, apa yang akan dilakukan, planningnya apa akan dilakukan selama kurang lebih setahun atau dua tahun, apa pencapaian akan dicapai di tiga tahun ke depan atau punya target apa ke depannya terkait dengan perpustakaan untuk komunitas masyarakat adat ini. Ya, saya ingin menarik kembali ke target kita bahwa ingin merangkul teman-teman pemuda dan pemudi untuk menjadi penutur. Lagi-lagi ya, pemuda-pemudi. Saya ingin diajak kembali nih. Iya. Saya sebagai pemuda boleh diajak enggak, Pak? Boleh. Saya jadi gini. Senang banget ketika kita semuanya bisa terlibat ke situ karena untuk membantu menuturkan atau seperti apa menyampaikan informasi itu butuh kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Betul kerjasama dengan kawan-kawan gitu. Betul. Kalau kita tanganin sendiri ya kita juga bukan dewa. Jadi jadi dengan berjaringan dan juga ke komponen organisasi bisa saling berkaitan dan jadi perpustakaan jalan, sekolahnya juga jalan dan kita juga berusaha membuat informasi itu tersampaikan dengan maksimal. Nah, kita punya mimpi sebenarnya kepingin ada kayak apa audiobook ya. Audiobook, betul. Jadi buku yang ini ya, yang seperti kita pernah diskusikan ya, Mas Pak I ya. Oh iya benar. Karena gini, kalau bicara seputar pembaca itu kan, kita juga sebenarnya kalau misalnya kita mau menyasar merata ya, kita melihat dari latar belakang dan sebagainya kan banyak beberapa bahkan mungkin secara di Jakarta sendiri gitu ya ada beberapa yayasan yang menyediakan itu audiobook karena melihat kebutuhan karena semua orang mungkin lahir dengan kondisi dalam tanda kutip mungkin tidak bisa melihat gitu ya atau seperti misalnya tidak bisa membaca tapi bagaimana mereka bisa paham bisa juga menikmati isi buku tersebut melalui audiobook mungkin yang bisa dibuat. Itu ada kepikiran kesana nggak, Mbak? Ada. Iya, saya pengen sekali itu. Jadi mulai dari pembicaraan kita yang beberapa hari lalu, saya juga sempat terpikir iya ya, tapi gimana caranya bisa membuat audiobook itu? Mungkin karena itu mungkin menjadi salah satu apa ya solusi juga atau menjadi salah satu poin penting juga bagaimana pemerataan informasi ini. Artinya bisa didengarkan juga atau diterima juga dengan baik oleh semua kalangan ibaratnya. Jadi iya, hanya iya dalam betul sekali. Buku, tapi juga dipikirkan bagaimana ada audiobooknya. Gitu. Kemudian tadi juga ada sempat dikatakan ada videobook gitu dan sebagainya gitu ya. Iya, Jadi ya mungkin itu menjadi target ke depan gitu ya. Target kita semua sebenarnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana memikirkan supaya bisa sampailah ke semua komunitas tuh informasi-informasi apa yang ada di sini kayak gitu. Artinya enggak cuma 24 komunitas tapi nanti bisa menyebar ke seluruh sekali. Komunitas-komunitas yang ada yang juga pastinya terpenting adalah komunitas yang menjadi anggota dari aman ya. Gitu ya. Seperti baik. Itu. Mungkin di promosikan Mbak Surti yang mau mungkin mendonasikan buku, bagaimana caranya? Apakah mereka harus buka fanpage-nya dulu baru kemudian di situ tersedia informasi bagaimana untuk mendonasikan atau ada informasi lainnya nih? Gimana caranya kalau mereka ingin mendonasikan buku? Untuk teman-teman yang ingin mendonasikan bukunya bisa dikirimkan langsung ke kita di Rumah Aman Tebet Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11A, Jakarta di Tebet Jakarta Selatan dan juga bisa dikirimkan ke Rumah Aman Sempur di Jalan Sempur. Kalau yang di Bogor ya? Iya, yang di Bogor nomor 25/31 Kelurahan Sempur Bogor Jawa Barat. Itu kalau teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek. Nah, kalau teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, baik di Sumatera sehingga ke Papua, bisa ke teman-teman kami yang pengurus-pengurus wilayah, pengurus daerah yang tersebar di seluruh wilayah. Seperti itu. Baik, jadi di tersebar di seluruh wilayah gitu ya. Iya, di iya. PBM-an. Tapi banyak juga mungkin Sobat Nusantara yang mungkin bukan pengurus ataupun tidak masuk dalam keanggotaan dari anggota aman ya, gitu ya. Tapi mereka juga mau bantu mendonasikan buku. Di fanpage-nya ada informasi nggak, Mbak? Kalau fanpage-nya informasinya tidak begitu ini ya, lengkap ya. Saya cuma memberikan informasi bahwa di sini ruang untuk saling berbagi untuk buku. Baik. Jadi itu mungkin bisa dimasukkan lagi nih, bisa ditambahkan mungkin informasi gimana mereka bisa menanasikan gitu ya. Betul sekali ya. Nah, ini penting karena mungkin Sobat Nusantara di seluruh Indonesia yang mendengarkan, mungkin tidak hanya yang ada di Indonesia, mungkin juga di luar Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kita di sini dan merasa bahwa saya ingin menyumbangkan beberapa buku, karena kan kalau kita bicara buku banyak orang-orang yang koleksi buku gitu ya. Iya. Mungkin dari sebagian koleksinya mau disumbangkan atau didonasikan untuk saudara-saudara kita di komunitas masyarakat adat, Anda mungkin bisa langsung kirimkan buku yang mungkin Anda ingin donasikan ke kantor Aman langsung ya, Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11A Jakarta Selatan. Nah, itu nanti bisa Anda mungkin bisa dikirim ditulis saja donasi buku gitu. Iya, bisa langsung ditulis donasi buku untuk komunitas masyarakat adat. Iya. Atau Anda bisa juga langsung masuk ke fanpage-nya donasi buku untuk komunitas masyarakat adat. Mbak Surti tadi sudah berjanji akan memberikan informasi tambahan di sana. Iya, ini lagi buka untuk memberikan, mau saya sunting dulu informasi nih. Tambahan terkait bagaimana cara-cara yang bisa ditempuh untuk teman-teman atau Sobat Nusantara bisa menyumbangkan atau mendonasikan buku-bukunya. Jadi fanpage di Facebook ya, Mbak ya. Iya. Atau Mbak Surti ada kontak lain yang bisa dihubungi kalau Sobat Nusantara mungkin yang ingin mendonasikan bukunya? Ada di nomor telepon saya 085 921 542 398. Bisa juga via email surti@aman.or.id. Bisa juga ke surtydiza@gmail.com. Baik, jadi itu dia nomor telepon dan juga alamat email. Boleh mungkin tanya-tanya seputar perpustakaan dan sebagainya. Terbuka ya, Mbak ya? Iya, fanpage ini saya buat terbuka. Jadi bukan buat Anda yang mungkin ingin mendonasikan juga, Anda mungkin yang mungkin merasa ada di komunitas yang merasa butuh saluran buku. Untuk dibantu di perpustakaan yang mungkin Anda miliki juga bisa dibantu oleh teman-teman di Divisi Pendidikan Masyarakat Adat, Mbak Surti dan kawan-kawan pastinya. Iya. Baik, menarik sekali ya Mbak Surti ya, kita bahas seputar perpustakaan komunitas masyarakat adat. Yang pasti kita semua berharap bahwa adanya perpustakaan komunitas masyarakat adat ini tidak hanya mungkin menjawab supply buku atau pengiriman buku lah, penumpukan buku mungkin yang terjadi nanti di komunitas karena mungkin banyak yang akan mendonasikan, tapi bagaimana buku-buku ini punya peran ataupun punya kontribusi yang baik terhadap kemajuan dari masing-masing komunitas masyarakat adat yang dikirimi buku-buku tersebut. Iya, gitu. Harapannya itu tujuan paling pentingnya yang tujuan utama. Tujuan utama, betul. Tujuan utamanya bagaimana mencerdaskan kembali dan meningkatkan pemahaman di komunitas masyarakat adat. Terima kasih Mbak Surti, semoga pekerjaan yang mulia ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak orang yang juga terketuk hatinya untuk bisa membantu. Amin. Dalam donasi buku ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain talk show, tentunya masih membahas seputar dunia pendidikan masyarakat adat. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di Radio Gaung Aman, dan tentunya terima kasih juga Mbak Surti yang sudah hadir di Radio Gaung Aman, sudah berbagi informasi dengan kita di sini. Terima kasih Rifai. Saya Rifai Sumaila undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.